Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. An-nahyu an qira'ati al-Qur'ani fi as-sujudi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an qira'ati al-Qur'ani fi ar-ruku'i was-sujudi wa ya'muru bil istihadi wal ikthari min ad-du'a'i fi hadha ar-rukni kama madu fi ar-ruku'i wa kana yaqul aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa wasajidun fa akthiru ad-du'a'a fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya wad-din wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab Sifat Salat Nabi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, an-nahyu 'an qira'ati al-Qur'ani fi as-sujud, larangan membaca Quran di dalam sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'an qira'ati al-Qur'ani fi ar-ruku'i was-sujudi. Dan adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Quran ketika rukuk maupun sujud, karena bukan tempatnya membaca Quran, tempatnya ketika berdiri. Adapun rukuk dan sujud tempat mengagungkan Allah jalla wa ala. Dan ini menunjukkan ibadah bukan ya sesuka hati kita. Apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut syariat. Baca Quran baik, tapi dalam sujud dan rukuk tak baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya asal usul beribadah itu adalah at-tawakuf. Seseorang tidak beramal melakukan aktivitas ibadah apapun sampai ada perintah. Ya, kaidahnya al-aslu fil ibadatil hadar. Hukum asal ibadah adalah terlarang. Membaca Quran itu ibadah. Ya. Tapi ketika dikaitkan dengan ritual ibadah salat, dibaca setiap rukuk dan sujud, maka dia terlarang. Wa ya'muru bil ijtihadi wal iktsari min ad-du'a'i fi hadzal rukni. Dan Nabi SAW perintahkan agar seseorang bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa dalam rukun ini, yaitu rukun sujud. Kama madha fi ar-ruku', sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya adalah tatkala dia dalam keadaan sujud. Fa akthiru ad-du'a'a fihi. Maka perbanyaklah berdoa dalamnya. Hadis dikeluarkan Imam Muslim, Abu Umamah, Al-Baihaqi. Ya. Dan lain-lainnya. Maka ini menunjukkan di antara tempat doa adalah ketika sujud. Karena itulah tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Tentunya yang dimaksudkan dengan kedekatan di sini adalah kedekatan, ya, bukan zatnya tabaraka ta'ala, karena zat Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wahwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan maha perkasa di atas seluruh makhluknya. Zatnya maha tinggi. Ya, kedekatan di sini adalah kedekatan dalam bentuk at-ta'yidu wan-nasr, taufiq, bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah kepada hamba. Fa'akthiru du'a'a fihi, maka perbanyaklah doa padanya. Dan kata-kata wahwa sajid, ketika dia dalam keadaan sujud, menunjukkan keumuman sujud kapanpun juga adalah merupakan tempat berdoa. tak peduli apakah sujud pada rakaat pertama atau kedua, ketiga, keempat, maka tidak ada pengkhususkan sujud, memperbanyak padanya doa di sujud terakhir. Sebagaimana yang dipahami sebagian orang, mereka memperbanyak doa ketika sujud terakhir. Ya, tapi seseorang berdoa kapanpun juga, pada waktu sujud kapanpun juga, baik pada rakaat pertama, kedua, dan seterusnya, tanpa ada dikhususkan dengan sujud di rakaat atau di ya penghujung salat. Adapun doa, jika seorang membaca doa dalam sujudnya dengan mengambil doa-doa dari Quran, maka tak mengapa selama memang niatnya bukan untuk membaca Quran. Contohnya ketika sujud dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ini doa terambil daripada Quran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbika fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan seterusnya. Tak mengapa dia mengambil doa dari Quran. Dan itulah sebaik-baik doa, diambil daripada Quran ya, ataupun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika seorang berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sujudnya? Yang jelas hadis ini adalah hadis sifatnya mutlak, umum berdoa. Ya, sebagian ulama ahlu tahqiq mengatakan berdoa itu ketika sujud boleh walau bukan dengan bahasa Arab. Ya. Tidak harus dengan bahasa Arab. Ini yang dirajihkan oleh sebagian masyayikh-masyayikh yang kita belajar dari mereka, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Syekh ya Mukhtar Muhammad Mukhtar Asy-Syunqiti rahimahu hafizahullah tabaraka taala. Ya. Dan sebagian daripada murid-murid Syekh Muhammad Asy-Albani rahimahullah, boleh walaupun bukan dengan bahasa Arab, boleh diucapkan dengan perlahan. Tapi sebaik-baik doa adalah doa yang diucapkan dengan bahasa Arab yang terangkum, terambil daripada Quran dan Sunnah. Domir-domirnya boleh saja diganti atau tidak diganti. Ya Rabbana zalamna anfusana. Itu dalam bahasa Quran. Boleh. Rabbi inni zalamtu nafsi. Boleh saja. Rabbi zalamtu nafsi. Merubah domir tak masalah. Naam. Itaratus sujudi. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في طوله وربما بالغ في إطالة لأمر عارض في الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى السجود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فقرحت أن أعجله حتى يقضي حاجته وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين فليحب lamul amri huna man ahabbani falyuhibba hadaini. Italatus sujud, memanjangkan sujud. wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi at-tul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sujudnya dekat dengan panjangnya ruku. Ya. Dan ruku itu dekat dengan panjangnya berdiri. Warubbama balagha fil italati li amrin 'aridin. Bahkan terkadang beliau begitu panjang sujudnya karena ada perkara yang tiba-tiba mendadak datang. Ya. Kama qala ba'du as-sahabah, sebagaimana sebagian sahabat pernah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-'ashyi. Pernah suatu ketika Rasulullah keluar dalam salah satu salat siang. Al-dhuhri al-'asr, mungkin salat zuhur atau salat asar. Ya, perawi tidak memastikan. Yang jelas salat siang. Wa huwa hamilun Hasanan atau Husainan, dan dia ketika itu membawa cucunya Hasan atau Husain. Perawi ragu apakah ini bawanya Hasan atau Husain. Jarak antara keduanya sekitar 2 tahun. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu 'inda qadamihi al-yumna. Nabi pun maju sebagai imam, kemudian dia meletakkan ya Al-Hasan atau Al-Husain di sisi kanan beliau, di sisi kaki kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bolehnya seseorang membawa anak ketika salat. Ini contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebaik-baik contoh. Maka anak-anak tak dilarang ke masjid agar mereka belajar salat. Mereka melihat orang salat, tapi hendaklah diperhatikan agar tidak mengganggu. Thumma kabbara lis-salati fa shalla. Kemudian Rasulullah bertakbir untuk salat. Beliau pun memulai salatnya, fa sajada baina dhahrani salatihi. Sajadatan atalaha, di antara ya sujudnya ada sujud yang Rasulullah panjang sekali sujud padanya. Qala, berkata perawi hadis ini, fa rafa'tu ra'si min bainin nas. Aku coba mengangkat kepalaku di antara orang banyak. Ya, kenapa Nabi SAW tak bangun? Dia angkat kepalanya. Fa idza as-sabiyyu 'ala dhahri Rasulillah SAW wa huwa sajidun. Ternyata kulihat anak kecil itu, yaitu cucu Nabi Hasan atau Husain, sedang berada di atas ya punggung Nabi SAW yang sedang sujud. Namanya anak-anak dan dunia mereka dunia main. Kadang-kadang kita melihat istri kita di rumah salat, anak-anak naik ke atas punggungnya. Kadang-kadang kita salat sunnah, anak-anak naik ke atas punggung. Begitu juga lah dengan Al-Hasan atau Al-Husain. Faraja'tu ila sujudi, kata perawi hadis ini, aku pun kembali sujud karena Rasulullah masih sujud. Dia tahu imam tak boleh diselisihi. Dia mungkin mengira dia sendiri yang masih sujud. Ketika dia bangun, ternyata semua orang masih sujud. Nabi pun masih sujud. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang kita khilaf dalam gerakan sholat, menyelisihi imam, setelah itu kembali mengikut imam. Ya, misalnya kita anggap karena mikrofon misalnya tak terdengar jelas. Ya, sebagian masjid mikrofonnya tak bagus, tapi tidak sabilun aja, bagus mikrofonnya. Ya, alhamdulillah. Apabila makmum itu menyelisih gerakan imam tanpa disadarinya karena khilaf, tak terdengar, tak terlihat, wajib baginya segera kembali mengikuti gerakan imam. Ya, misalnya karena tak ada mikrofon, dia kira imam telah bangun dari sujud, maka dia bangun, ternyata imam masih sujud, wajib dia ikut sujud kembali dan tidak dianggap sholatnya batal. Ya, karena ini adalah perkara khilaf. Allah Jalla wa'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtarna. Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah kau hukum kami tatkala kami lalai atau tatkala kami lupa. Ya, misalnya dibangun daripada sujudnya, berdiri, ternyata imam masih sujud, wajib dia kembali sujud. Dan tak perlu ditambah dengan sujud sahwi karena dia sedang sholat berjamaah. Dia hanya mengikuti imam saja. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, tatkala Rasulullah selesai salat, qala an-nas, orang-orang bertanya karena mereka tak bangun dari sujud. Yang bangun sahabat ini. Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika, sesungguhnya engkau sujud di antara salah satu tempat sujudmu. Hadhihi sajdatan ataltaha, sujud yang begitu engkau panjangkan sekali. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun, sehingga kami mengira telah terjadi sesuatu kepada dirimu. Aw annahu yuha ilaika, atau kami mengira jangan-jangan datang kepadamu wahyu. Karena Rasulullah SAW itu ya dalam keadaan-keadaan beliau bersama sahabat, kadang-kadang turun kepada beliau wahyu. Dan Nabi senantiasa standby menerima wahyu dalam segala keadaan. Karena itulah para sahabat senantiasa mengikuti Nabi SAW dalam segala sesuatu. Makanya ketika Rasulullah salat melepas sandalnya, sahabat juga melepaskan sandal. Ketika Nabi selesai bertanya, kenapa akan lepas sandal kalian? Ya Rasulullah, kami lihat Anda melepas sandal Anda. Kami pun ikut melepas. Karena dianggap mereka itu ada petunjuk, ada wahyu. Itulah itibanya sahabat. Mereka tak pakai logika-logika lagi. Orang sekarang setiap perintah Allah, perintah Nabi-Nya dinalarnya dengan logikanya. Ini tak masuk logika aku ini. Akhirnya didustakan hadis. Padahal hadis sahih terdapat dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dia tolak. Inilah iblis yang menolak wahyu dengan logika. Sahabat tak demikian. Kita kalau disuruh banyak kali kita pikir-pikirkan ulang. Perempuan disuruh berjilbab saja berpikir 1000 kali. Ya. Pikir-pikir kenapa disuruh tutup? Bukankah ini keindahan? Keindahan cipta Allah seharusnya ditampakkan. Macam-macam syubhat-syubhat di otaknya, syubhat iblis. Seharusnya setiap kali datang perintah Allah, perintah Rasulnya, kerjakan. Jangan tanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Tak usah tanya-tanya, kerjakan seketika. Karena begitu para sahabat. Bahkan ada sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi perintahkan sahabat di yang berada dalam masjid duduk, dia masih berjalan. Ya, belum sampai ke masjid. Kata Nabi, ijlis, duduk. Seketika dia duduk di tengah jalan. Subhanallah. Karena dia menganggap ini perintah. Jangan-jangan dia ini perintah Nabi SAW. Begitulah ketundukan mereka. Kita ini semua diakal-akali, semua dibincang ulang, yang sudah baku dibongkar-bongkar. Ini ciri-ciri orang tak beriman dan iman yang benar. Subhanallah, semua yang baku dibongkar-bongkar ulang. Sahabat tidak. Ya. Jadi kadang datang kepada Nabi SAW wahyu. Ya. Qala, berkata Nabi menjawab, kullu dzalika lam yakun. Semua yang kalian perkirakan tidak pernah terjadi. Tak ada perkara yang datang tiba-tiba terjadi, tidak ada wahyu turun. Ya, walakin ibni irtahalani. Tetapi sebenarnya kalau kalian mau tahu kenapa saya lambat sujud. Tadi cucuku ini dia menunggangiku. Dan dalam bahasa Arab cucu boleh disebut dengan kata-kata ibni, anakku. Karena cucu juga bagian daripada anak kita. Ya, keturunan kita, anak kita. Ibni, anakku, irtahalani, dia menaiki punggungku. Jadikan aku bagaikan kendaraannya. Ya, fakarihtu an mu'jilahu hatta yaqdi hajatahu. Aku tak senang ya tergesa-gesa ya mengganggunya agar turun dari punggungku, maka aku bertahan agar dia dapat ya menunaikan hajatnya sesuka hatinya di atas punggungku. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Menunjukkan betapa cintanya Nabi SAW kepada anak-anak. Dan dia paham dunia anak-anak. Kadang kita orang tua tak mau paham dunia anak. Ego. Bentar-bentar kena marah anak kita. Bentar-bentar jewer. Bentar-bentar sentil. Tak mau dengar. Degil. Itulah kita. Ya enggak? Subhanallah. Anak kita pun besar dengan kemarahan. Besar-besar dengan kemarahan dia. Karena marah terus jadi besar dia. Nutrisinya kemarahan ibunya. Bapaknya besar. Ya. Nanti kok udah besar kayak orang bego dia. Dampak daripada ya kemarahan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli, adalah Rasulullah sedang salat. Fa idza sajada, jika beliau sujud, wa thaba al Hasan wal Husain. Kadang-kadang naik loncat ke atas punggungnya Hasan dan Husain, ala dhahri, di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua-dua sekalian naik ke atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah Rasulur Rabbil Alamin. Menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu' dia. Kadang-kadang orang perlakukan anaknya bagaikan bukan anak-anak. Ya. Bagaikan panglima dengan ya, bawahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Shalawatu Rabbi wa salam alaihi, padahal dia Rasulur Rabbil Alamin. Faidha mana'uhuma, kalaulah orang-orang melarang keduanya, ya asyara ilaihim an da'uhuma, maka Nabi berikan isyarat, biarkan mereka. Ini menunjukkan boleh memberi isyarat dalam solat, tak batal solatnya. Boleh memberi isyarat. Nabi menjawab salam ketika solat dengan bahasa isyarat. Assalamualaikum. Salam. Tapi tanpa mengucapkan salam. Tak mengapa memberi isyarat. Sebagaimana Muawiyah bin Hakam masuk ke masjid, ada sahabat bersin, dia bilang yarhamukallah. Semua sahabat melihat dia dengan matanya, maka dia pun marah. Kenapa tengok-tengok saya? Kenapa salahku? Ya, mereka beri isyarat dengan tangan mereka, tepuk-tepukkan tangan, diam, diam. Menunjukkan isyarat dalam salat tidak membatalkan salat. Ya, misalnya memberi isyarat agar seorang di samping kita maju, agar safnya lurus, mundur, tak membatalkan sholat. Ya, sebagaimana Nabi SAW melakukan demikian. Ada anak kecil salah berdiri saf di hadapan Nabi, di samping Nabi. Dia berdiri di samping Nabi sebelah kiri, yaitu Ibnu Abbas. Maka Nabi tarik tangannya, dipindahkan ke sebelah kanan. Tak mengapa. Anak kita degil-degil, beri syarat supaya dia diam sambil sholat. Boleh? Boleh, tak batal sholatnya. Kata Nabi, da'uhuma, dengan bahasa syarat, tinggalkan keduanya. Ya. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah berikan kepada manusia dua bahasa. Bahasa lisan, bahasa isyarat. Andai kata hanya dengan bahasa lisan, binasa kita. Ketika haji tak paham orang bahasa Indonesia. Kita lihat samping orang Jawa, bahasa Indonesia pun tak bisa. Samping orang Turki, keduanya ngomong ini pakai bahasa Jawa, ini bahasa Turki. Kita lihat, oh, hebat orang ini dua. Gerakan tangan dalam Indonesia, pokoknya Indonesia, Jawa, ya. Jalan dengan bahasa isyarat. Subhanallah. Tak bisa bahasa lisan, kita bisa dengan bahasa isyarat. Allahu Akbar. Dan bahasa isyarat, bahasa yang internasional, tak perlu kursus. Lapar, haus, bisa. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau enggak, bahaya semua. Ya, tak bisa kita apa-apa. Orang bisu pun tak dianggap semuanya. Kalau anda kata tak bisa harus pakai bahasa lisan. Kesian tu orang bisu tak ada yang kawin, karena tak bisa akad ijab kabul. Ya, tapi Allah berikan bahasa isyarat. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falamma qada as-salata wada'ahuma fi hujrihi, tatkala selesai salat Rasulullah meletakkan keduanya dalam pangkuannya. Wa qala, beliau bersabda, man ahabbani falyuhibba hadaini, barang siapa yang mencintai aku, cintailah kedua orang ini. Ya, cintailah kedua cucuku ini. Ini menunjukkan mencintai ya cucu Rasulullah adalah bagian daripada iman. Mencintai kerabat Rasulullah bagian daripada iman. Mencintai keturunan Rasulullah bagian daripada iman. Membenci cucu Rasulullah bagian daripada kekufuran. Membenci kerabat Rasulullah, keturunan Rasulullah bagian daripada kekufuran. Tetapi jika keturunan Rasulullah SAW tidak mengikuti sunnah kakek moyang mereka, bahkan menjadi pelopor bid'ah, wajib kita tinggalkan, kita benci dia karena menyelisihi kakek moyangnya. Jadi jangan mentang-mentang keturunan Nabi sehingga semua tingkah lakunya kita benarkan. Jika menyelisihi nenek moyangnya, kita katakan kau salah. Mentang-mentang kau Habib, kami harus turut engkau dalam segala. Tidak, kami menyelisihi kakek moyangmu Rasulullah, kami pun menyelisihimu. Mohon maaf lahir batin. Itu contohnya. Kakek moyangmu tak pernah celah-celah para penguasa, engkau celah penguasa, mohon maaf lahir batin, kami tak ikut engkau. Ya, ini manhaj. Jika benar keturunan Nabi, kadang orang banyak yang nyaru, nyamar, ya, supaya diterima manusia bilang dirinya keturunan Nabi, padahal keturunan Nabi Adam. Jadi ya kita pun bisa. Nah, tafadhal akhi. Fadlus sujudi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamati. Qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kasratil khalaiq. Qala ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farashun agharru muhajjalun ama kunta ta'rifu minha. Qala bala. Qala fa inna ummati yawma idin ghurrun minas sujudi muhajjaluna minal wudu'i. Hasbuka. Fadlus sujud, diantara keutamaan sujud. Apa keutamaan sujud ini? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah bersabda, ma min ummati min ahadin, tidaklah ada seorang pun daripada umatku, illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyamah, kecuali aku pasti tahu, kenal dengan dia di hari kiamat. Itu umatku. Allahu akbar. Dahsyat Nabi SAW. Kalau benar-benar antum ini, kita semua umat Nabi, pasti dia kenal kita. Pasti. Subhanallah. Tak ada seorang pun kalian kecuali pasti aku mengenalnya. Bahwasanya engkau umatku. Rasulullah mengenal. Bukan maknanya mengenal per individu, namamu Zaid ya, namamu Amr, enggak. Tapi dia tahu ini umatnya. Ya, qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Mereka bertanya, bagaimana Anda mengenal mereka Rasulullah? Fi kasratil khalaiq, begitu banyaknya jumlah makhluk manusia ketika itu, bagaimana kau mengenal mereka? Qal, maka Rasulullah memberikan qiyas. Ini menunjukkan dalam Islam ada yang namanya qiyas. Dan ini adalah perkara yang dijadikan sebagian hujah oleh jadikan hujah oleh kebanyakan ulama. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tentunya qiyas yang sahih, bukan qiyas yang rusak, fasid. Bagaimana kau mengetahui umatmu ya Rasulullah? Kata beliau, ara'aita, coba pikirkan, lihatlah. Lau dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun. Kalau engkau masuk ke dalam kandang kuda, dalamnya ada kuda-kuda yang warnanya hitam pekat, wa fiha farasun agharru muhajjal, di antara sekawanan kuda-kuda tersebut ada kuda yang dia memiliki warna belang-belang putih pada kaki-kakinya dan wajahnya putih. Ya, ama kunta ta'rifu minna, bisa kan kau bedakan dia dengan yang lain? Bisa enggak? Semuanya hitam, yang satu kuda ini putih wajahnya dan putih kaki-kakinya. Ya, bukankah kau mengenalnya di antara kuda-kuda yang hitam? Qala bala, ya. Qalu bala, mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Qala, nah inilah namanya qiyas. Jadi qiyaskan Nabi SAW bagaimana cara beliau mengenal umatnya dengan seseorang yang memiliki kuda-kuda hitam, tapi di antara kudanya ada kuda yang putih wajahnya, ya, dan kaki-kakinya putih. Qala fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud. Aku menandai umatku kelak pada hari itu dengan wajah-wajah mereka yang bercahaya dampak daripada sujud. Allahu akbar. Ya, ini menunjukkan keutamaan sujud. Nanti disebutkan bahwasanya setiap anggota orang-orang bermaksiat kepada Allah dibakar. Selama ada badannya iman dan dia pernah sholat, keningnya tak terjamah api. Allah muliakan keningnya karena dipakai untuk sujud. Muhajjaluna minal wudu, wajah mereka bercahaya, ya, tangan-tangan dan kaki mereka bercahaya dampak daripada wudu. Pasti aku mengenal mereka. Dan ini menunjukkan keistimewaan umat Muhammad, hanya mereka saja yang diberikan Allah syariat apa? Wudu. Allahu Akbar. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita ini. Luar biasa. Kita punya syariat wudu, kita punya syariat tayammum. Luar biasa. Ya, dan ini keutamaan sujud. Naam. Wa yaqulu idza arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nari. Karir idza arada Allah. Idza arada Allahu rahmata man. Sahih. Arada min ahli an-nari amara Allahu al-mala'ikata an yukhriju man ya'budu Allah fa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi'athari as-sujudi. Wa harama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athara as-sujudi. Fayakhrujuna minan nari fayakhrujuna minan nari faqullu ibni adama faqullu ibni adama faqullu ibni adama ta'kuluhu an-nar ta'kuluhu an-naru illa athara as-sujudi. Wa yaqulu bi sabda idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar rahmata man arada min ahli an-nar idza arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nar, jika Allah ingin merahmati siapa saja daripada penduduk neraka dengan adanya imannya, amara Allahul malaikata an yukhriju man ya'budallaha, maka Allah perintahkan malaikat-malaikat agar mengeluarkan orang yang dulu pernah beribadah menyembah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang punya iman. Dan iman menghasilkan amal. Di antara amal yang mereka lakukan adalah mereka pernah sholat. Kata Syalban, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, bolong-bolong sholatnya, tidak dikafirkan. Karena mereka masuk dalam kuasa rahmat Allah. Mereka diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mazhab Syalban rahimahullah dan mazhab jumhur ulama. Fayukhrijunahum. Ya, maka malaikat-malaikat pun seketika mengeluarkan mereka dengan perintah Allah. Fayukhrijunahum, wa ya'rifunahum, dan para malaikat-malaikat mengenal ahli neraka yang akan dikeluarkan dari dalam neraka bi atharis sujud, dengan bekas-bekas kening mereka yang sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujudi. Allah telah mengharamkan api neraka membakar kening yang pernah dipakai sujud. Allahu Akbar. Jadi kening-kening yang pernah sujud kepada Allah ini tidak terjamah api, sekiranya dibakar dengan sebab dosa-dosa besarnya. Ya. Fayakhrujuna minan nar atau fayukhrijuna minan nar. Akhirnya mereka pun keluar dari dalam neraka. Atau maka malaikat mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Fakullu bani adama ta'kuluhun naru. Seluruh tubuh anak Adam itu akan dijilat api, dibakar api. Illa atharus sujudi. Kecuali bekas sujud. Tidak dibakar api. Ini menunjukkan keutamaan sujud. Naam. Terus. السجود على الأرض والحصير وكان يسجد على الأرض كثيرا وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وكان يقول وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا فأينما أدركت رجلا من أمتي صلاة فعنده صلاة فعنده مسجده فعنده مسجده وعنده طهوره وكان من قبل يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وكان من قبل يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم وبيعهم وكان يقول السجود على الأرض والحصير, سجود di atas bumi langsung atau di atas tikar, permadani, sajadah, karpet dan sejenisnya, semuanya boleh. Dan sebagian orang ada di Surabaya itu banyak buku dia tulis. Dia memfatwakan wajib sujud di atas tanah, tak boleh di atas lantai, di atas karpet, tak boleh, harus di atas tanah. Ini menyelisihi dalil, ya. Wa kana yasjudu 'alal ardi katsiran, Nabi memang paling banyak sujud langsung di atas tanah pasir, karena memang masjid Nabi SAW tidak berpermadani, langsung pasir. Ya. Karena keadaan kala itu. Wa kana ashabu yusalluna ma'ahu fi shiddatil harri, dan adalah para sahabat terkadang salat berserta Nabi dalam keadaan musim panas bersangatan. Dan atap masjid Nabi dari pohon-pohon kurma yang ditimpakan satu sama lain, daun-daunannya yang masih masuk padanya, ia bias cahaya matahari membuat panas pasir. Fa'idha lam yastati' ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ardi, ketika salah seorang daripada para sahabat tak mampu meletakkan keningnya di atas bumi karena panas pasir, basata thawbahu, maka mereka membentangkan pakaian mereka, ya, mereka letakkan pakaian mereka atau kain mereka, mereka letakkan selendang mereka, fasajada alaih, di atas itulah mereka sujud, menunjukkan boleh sujud di atas permadani, di atas sejadah, di atas kain dan seterusnya. Tapi jangan beranggapan harus di atas sejadah sholat, ini pun tak boleh. Di mana kita boleh sholat? Di lantai langsung boleh sholat. Sebagian orang kalau sholat di atas lantai diingkari, ini tak benar. Ya. Wa kana yaqulu, beliau bersabda, wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran, dijadikan untuk ke bumi seluruhnya dan bagi umatku juga sebagai tempat sholat. Di mana-mana kita boleh sholat kecuali di kuburan dan di kamar mandi. Fainama adrakat rajulan min ummatis salatu, dimanapun salah seorang umatku itu kedapatan waktu sholat, tiba waktu sholat, fa'indahu masjiduhu, maka di situ dia boleh sholat. Wa'indahu tuhuruhu, di situ dia bisa berwudu, tak ada air bertayamum di situ. Wakana min qabli, wakana man qabli, adapun orang-orang sebelumku, yu'adzimuna dhalik, mereka merasa hal itu adalah merupakan perkara besar. Tak boleh mereka sholat sembarangan. Inna makanu salluna fi kanaisihim, mereka sholat di gereja-gereja mereka. Wabiyahihim, di kuil-kuil mereka. Ya, umat terdahulu tak boleh sholat sembarangan. Mereka hanya sholat di mihrab-mihrab mereka, di rumah-rumah ibadah mereka. Umat Islam di mana-mana boleh, di sungai, di pantai, di mana-mana. Nah, berapa menit lagi waktu kita? Ada? Berapa lagi? 5 menit lagi. 5. 8 ya. 8. Ha. Selesaikan. Wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in, wa qad waqa'a lahu dhalika fi subhin lailata 21 min Ramadhan. Fi subhi lailatin. 21 min Ramadhan. Hina amtarat as-sama'u wa sala saqfal masjid. Wa kana min jaridin nakhli, fasajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wat tini. Wa qala Abu Sa'id al-Khudri, fa absartu aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i wat tini. Wa kana hasbuka. Wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in. Kadang-kadang Nabi sujud di atas air, di atas tanah yang bercampur air. Karena kalau turun hujan tanah menjadi ya berair, pasir tersebut kadang-kadang bercampur tanah. Waqad waqa'a lahu dhalika fi subhi lailata 21 min Ramadhan. Pernah terjadi hal tersebut ketika pagi hari yang malamnya adalah malam 21 dari bulan Ramadhan. Sujud beliau di atas tanah yang ketika itu basah dengan hujan. Hina amtaratis sama'u, ketika langit hujan. Wa sala saqful masjid, dan hujan ya tumpah ya dari celah-celah atap masjid. Wa kana min jaridin nakhli, karena atap kalau itu dari kumpulan daun-daun kurma. Fasajada sallallahu fil ma'i wat tin, maka Nabi sujud di atas tanah yang berair. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, fa absartu ya ainai Rasulillah ainai fa absarat ainaya Rasulullah ya fa absarat ainaya, maka kedua mataku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ala jabhatihi wa anfihi athar al-ma'i wat-tin, kedua mataku memandang di dahi Rasulullah SAW ada bekas air dan tanah basah. Ini menunjukkan Nabi sujud di atas tanah. Naam. Wa kana yusalli 'ala al-khumrah ahyanan wa 'ala al-hasir ahyanan wa sala 'alayhi marratan wa qad iswadda min tuli ma labisa. Wa kana sallallahu yusalli 'ala al-khumrah, kadang Nabi salat di atas ya kainnya. Ya, kain yang diletakkan sallallahu alaihi wasallam ahyanan wa ala al-hasir ahyan, kadang-kadang di atas tikarnya ya, tikar mereka itu terkadang terbuat daripada ranting-ranting kayu yang diikatkan satu sama lain. Kalau kita tikarnya dari apa, dahulu kala dari bahan pandan, mereka dari kayu-kayu al-hasir ya, kadang-kadang mereka buat daripada bahan kulit tikarnya. Itu yang paling banyak. Wa shalla alaihi marratan wa qad iswadda min tuli ma labis. Pernah Rasul salat di atas tikar yang terbuat dari kulit yang telah usang karena telah lama. Ini menunjukkan Rasulullah sujud di atas segala macam keadaan, di atas tikar, di atas pasir, di atas tanah. Ya, menunjukkan kemudahan agama Islam, dan ini hanya khususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita padakan sampai di sini, telah banyak menanti jawaban soal-soal. Semoga soal-soalnya relevan sesuai dengan apa yang kita bahas. Ustaz, terangkan kepada kami bagaimana kaifiat rapat saf dan lurus dalam salat. Rapatnya saf dalam salat adalah ketika bahu ketemu bahu, ketika kaki ketemu kaki, ini kaki, ini kaki, ini nempel. Begini nempelnya, ini yang rapat. Bukan nempelnya begini. Kadang-kadang kita begini. Ini tidak begitu utama. Yang utama begini, rapat. Bahu dengan bahu, kata Nabi, al-mankibu bil-mankib. Bahu dengan bahu, wal-qadamu bil-qadam, kaki dengan kaki. Itulah rapat yang benar. Jadi patokannya bukan kaki, kadang-kadang kaki orang kangkang dia seperti gininya. Tak sunnah. Gerakan salat yang paling ideal adalah gerakan yang tidak ada padanya kesan berlebih-lebihan takalluf, sesuai dengan tubuh. Seberapa besar tubuh antum, sebegitulah kaki antum berdiri. Kadang tubuh seperti ini, kaki sampai ke kaki ini, karena dia mau supaya terkena kaki sama kaki, ditariknya lapang-lapang. Yang kawan tak tahu mendapatkan saat, terpaksa dia kangkang. Tuhan tem kangkang, tak standar bahasa kita. Itu tak benar. Kalau aneh kata dia tak mau rapat, tarik dia. Ya, tak mau juga rapat, tetap dia bertahan, biarkan dia. Karena dia tak mengerti. Kondisi imam ketika iqamah harus dikumandangkan. Maksudnya apa? Ya, posisi yang paling tepat qomat itu ketika imam berdiri. Berdiri masuk qomat. Bukan imam nunggu dulu muazin. Oh, dia mau berdiri nih, baru dia bangun. Enggak, dia berdiri. Eh, aqim shalah. Jadi tegakkan salat. Dia yang ngatur. Disabil najah belum berlaku secara utuh nih. Kadang-kadang imam nunggu muqim. Yang benar, imam berdiri. Eh, qomat. Langsung dia qomat. Kadang-kadang salahnya ya, qomat juga imam belum ada. Inilah musibahnya. Itu yang mau qomat harus ada kode imam atau ada yang menggantikan imam ketika imam pergi. Alhamdulillah kita sudah ada pengganti imam. Maka dikode. Nah, baru qomat. Ya. Ya, ini himbauan sebagian ikhwan, kadang-kadang ketika sujud terakhir lama bangunnya. menyelisih imam, kita katakan tak boleh. Jika terlampau lama, sholatnya bisa batal. Kalau mau sujud lama-lama, sholatlah ketika sendiri, berdoalah banyak-banyak. Apakah salat syuruk jika saya keluar dari masjid untuk berwudu? Apakah sah? Pertama, salat syuruk dipastikan di kalangan ulama. Sebagian melemahkan hadis salat syuruk, sebagian mensahihkan. Yang pertama yang jelas, dia bagian daripada duha. Itu yang paling tepat. Kalaupun mau sholat, silahkan. Dan jadi antum tak perlu pusing kepala. Ah, ini aku bergerak keluar, dah gak suruh lagi. Tetap, jangan tak kerahkan Allah luas. Kadang-kadang ibu-ibu, bagaimana kami ustaz? Kami mau dapat juga pahala. Di rumah silakan, sana ibu-ibu sholat, tunggu, berzikir, beribadah, naik matahari sepenggal sholat. InsyaAllah, bagus. Ya. Kalau anda kata wudhu, keluar. Batal wudhu, keluar. Jangan gara-gara takut antum nanti syuruknya tak sah, wudhu udah batal, tetap sholat, bahaya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada ustaz. Amin ya rabbal alamin. Senang doakan orang. Ada yang mengatakan bahwa terdapat hadis jika sehelai rambut saja menghalangi sujud itu tidak sah. Apakah benar? Tak tahu kita di mana hadisnya ini. Ya? Mana hadisnya? Tak ada. Ada teman saya yang ketika duduk di antara sujud, dia mengangkat jari telunjuknya layaknya pada pas tahiyat. Apa kedalilannya? Ada sebagian ulama mensahihkan menggerak-gerak tangan, tapi yang lebih rajih tidak demikian keadaannya. Dia hanya ketika tahiyat. Ketika imam tidak ada jeda Al-Fatihah, apakah makmum tetap membaca Fatihah? Ya, tetap membaca Fatihah menurut pendapat ulama-ulama yang mewajibkannya. Ya, tidak sebagaimana pendapat Syekh Albani dan ulama-ulama yang semacam beliau. Ya, sebaiknya kita mengangkat tangan juga ketika imam sholat subuh melakukan kunut. Ulama khilaf. Sebagian mengatakan mengangkat ikuti imam, sebagian mengatakan tidak. Ya, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Sulaiman Ruhili tidak mengangkat. Kalau kita menganggap itu tidak sahih hadisnya. Kalaupun mengangkat tak ada masalah. Mengikuti kumun hak dalil innama ju'il imamu li'utamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Perkaranya khilaf maka kita boleh berlapang-lapang. Ustaz, bagaimana ketika seorang ketinggalan rukun salat saat melaksanakan salat berjamaah? Ketinggalan rukun tak dapat, harus diulangi salatnya, harus diulangi. Misalnya dia mungkin di rakaat terakhir atau rakaat ketiga contohnya, dia sujudnya hanya sekali. Setelah itu dia tak duduk dan tersujud, langsung dia bangun berdiri. Ya, di rakaat keempat dia ingat dia belum duduk dan tersujud dan belum sujud lagi. Berarti rukun tinggal. Kewajiban dia mengulangi kembali rakaat tadi itu dianggap tak sah. Ya, jadi bukan rakaat keempat dikerjakannya, rakaat yang ke tiga, karena rukun kalau tertinggal tak dapat diganti. Ustaz, tatkala kita menjadi imam, kemudian tiba-tiba ingin buang hajat, bagaimanakah membatalkan salat kita dalam posisi sebagai imam? Batalkan. Iya. Boleh engkau ucapkan assalamualaikum secara perlahan ke sebelah kananmu, kau pergi batalkan salatmu, tarik di belakang, gantikan posisimu. Ya, tak boleh orang jadi imam sementara ya kawan tuh udah mau keluar. Gini-gini dia. Udah, batalkan keluar sana. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada ustaz dan memudahkan segala urusan ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanakah kaidah membuat sah baru? Apakah dia memulai dari tengah atau di sebelah kanan imam atau boleh juga di akhir? Yang lebih utama adalah di belakang imam, sejajar belakang imam. Dari sana mulai saf. Kanan ke kiri, bukan dari ujung, belakang imam. Ya. Terakhir. Alhamdulillah rirfan soal-soalnya. Ustaz, bagaimana ketika kita salat zuhur, setelah itu kita baru ingat kelebihan rakaat saat sudah salat asar, apakah harus sujud sahwi atau bagaimana? Ada yang kata kau pastikan bahwasanya engkau memang kelebihan benar-benar lebih rakaat. Kau sujud sahwi ketika kau ingat. Ya. Tak ada cerita sujud sahwi ketika kita benar-benar yakin. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.